الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita memasuki hadis ke-6 pada hari ini, masih dalam bab al-mujahadah. Masih dalam bab al-mujahadah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if, lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masingnya, yang qawi ataupun yang dhaif, yang kuat ataupun yang lemah, pada masing-masingnya ada kebaikan. Pada bagian pertama ini ada beberapa ilmu yang bisa kita ambil sebagai manfaat, sebagai faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwa kaum mukminin tidaklah sama tingkat keimanannya. Ada di antara mereka seorang mukmin yang qawiyul iman, yang kuat imannya, dan di antara mereka ada yang dhaiful iman, yang lemah imannya. Tentunya di sini ada dalil bagi ahli sunnah wal jamaah sekaligus bantahan terhadap kaum murjiah yang mengatakan bahwa iman seluruh kaum mukminin itu sama. Iman setiap pribadi muslim dengan yang lainnya itu sama, enggak bisa dibedakan. Sementara ahli sunnah menyatakan bahwa iman kaum mukminin itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya kuat, nampak pada amalan-amalannya, baik yang zahir ataupun yang batin, tawakalnya, kejujurannya, ibadahnya, lisannya, dan seluruhnya dari amalan-amalannya nampak, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang mukmin yang kuat. Sebaliknya ada mukmin yang imannya lemah karena lemahnya amal. maka hadis ini sebagai salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa iman kaum mukminin itu berbeda-beda. Kita meyakini bahwa iman para ulama yang berilmu jauh di atas kita lebih tinggi dan lebih kuat tingkat keimanannya. Kita yakin bahwa para sahabat Nabi, para khulafa ar-rasyidin dan seluruh sahabat jauh tingkat keimanannya lebih kuat dan lebih tinggi dibandingkan kita. Maka iman itu bertingkat-tingkat. Nah, di sini juga ada sebuah indikasi, sebuah isyarah bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Terbukti Rasulullah menghimbau dalam hadis ini. Hadis ini walaupun konteksnya itu adalah khabar, berita, tetapi dia mengandung himbauan agar kita ini menjadi al-mu'minul qawi, menjadi seorang mukmin yang kuat imannya. Mengandung himbauan, walaupun konteksnya apa? Siaknya itu siakul khabar, tetapi dia mengandung himbauan, mengandung bahkan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi mukmin yang kuat. Maka di sini ada indikasi, ada isyarah bahwasanya iman itu bisa bertambah karena bisa diupayakan untuk bertambah, bisa menjadi kuat karena memang diperintah kita untuk berupaya iman kita menjadi kuat, menjadi tinggi, meningkat. Menunjukkan di sini bahwa iman itu bisa bertambah dan sebaliknya iman bisa berkurang. Sebagaimana sudah kita ketahui, iman itu bertambah dengan ketaatan, dengan ilmu, dengan sholat, dengan sedekah, dengan zikir, dengan qiraatul Quran, dengan tawakal dan berbagai macam ketaatan. Sebaliknya iman itu bisa turun disebabkan karena kejahilan, kebodohan tentang agama, kejahilan tentang Allah, kejahilan tentang sifat-sifatnya, kurangnya ibadah, kurangnya sedekah, kurangnya zikir, kurangnya qiraatul Quran, maka iman itu turun. Ini faedah pertama dan kedua sekaligus yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama bahwa iman kaum mukminin itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Yang kedua bahwa iman setiap pribadi muslim itu bisa naik, bisa berkurang. Nah, faedah pertama diambil dari adanya pembagian. Ada mukmin yang qawi imannya, ada mukmin yang dhaif imannya, sehingga mukminin itu tidak sama. Faedah yang kedua diambil dari kalimat al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu. Seorang mukmin yang kuat keimanannya itu lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah. Berarti kalau lebih dicintai oleh Allah, maka di situ mengandung himbauan agar kita menjadi mukmin yang qawi, berupaya untuk iman kita bertambah dan menjadi kuat. Di sini dalil bahwasanya iman seorang mukmin itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagian ulama menyatakan atau memaknakan hadis ini pada kalimat al-mu'min al-qawi dan al-mu'min al-dha'if lebih luas cakupannya dibanding hanya sekadar kekuatan iman, tetapi lebih umum. Seorang mukmin yang kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat takwanya, tentu itu lebih baik, lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah. Juga hadis ini mengandung makna bahwa seorang mukmin yang kuat fisiknya, kuat kemampuannya secara fisik, daya pikirnya, itu lebih baik, lebih mulia dan lebih dicintai di sisi Allah. Ada yang memaknakan dengan makna umum seperti ini, mencakup makna iman sekaligus juga mencakup makna secara fisik, secara zahir. Pendapat pertama lebih ditekankan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi yakni qawiyul iman la fi badanihi. Yang dimaksud oleh hadis ini, perkara seorang mukmin itu memiliki kekuatan fisik, yang dengan kekuatan fisik itu dia bisa menuntut ilmu, yang dengan kekuatan fisik itu dia bisa berdakwah, yang dengan kekuatan fisik itu dia bisa beribadah dengan lebih banyak lagi, itu perkara lain di luar hadis ini. Tetapi terkait dengan hadis ini, beliau hanya membatasi bahwa yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi yaitu al-qawiyyu fi imanihi, yang kuat dalam hal keimanannya. Apa kata syekh dalilnya? Karena hadis ini atau kalimat al-qawi yang berarti kuat itu kembalinya sebagai sifat terhadap sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Al-qawi, apanya yang qawi? Al-mu'min. Mu'min itu apa? Orang yang beriman. Berarti yang kuat itu imannya. Yang dihimbau dalam hadis ini, yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita menyatakan ar-rajulul qawi, pria itu kuat. Kalimat pria atau lelaki itu kuat. Apanya yang kuat? Ya sifat kelakiannya. Ya mungkin tenaganya yang kuat. Ya, mampu mengangkat benda yang berat, mampu berjalan jauh, mampu lari dengan kecepatan tinggi dan seterusnya. Karena apa? Kalimat ar-rajul. Kembali pada sifat ar-rujula, kelelakiannya. Nah, tetapi ketika disebut al-mu'min, maka kalimat al-qawi ini kembalinya kepada iman. Ini cara pandang beliau. Tapi sebagian ulama menyebutkan memang benar ini hadis terkait dengan iman, tetapi juga tidak menafikan bahwa seorang mukmin yang kuat fisiknya, ya, kuat daya berpikirnya, ya, itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pikir keduanya sangat memungkinkan, ya. Seorang mukmin yang kuat fisiknya kemudian dia gunakan dalam hal takwa, kuat fisiknya dia gunakan dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka tentu kekuatannya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini ada sebuah isyarah bahwa harus ada upaya dari kita semuanya untuk bersungguh-sungguh bermujahadah dalam meningkatkan iman. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat dalam hal apa? Kuat di dalam keimanannya, kuat di dalam memerangi hawa nafsunya. Keimanannya mampu mengalahkan hawa nafsunya. Keimanannya kuat, mampu mengalahkan hawa nafsunya untuk bermalas-malas. Hawa nafsu yang mengajak dia untuk jauh dari ketaatan, jauh dari ibadah, maka imannya berupaya untuk mengalahkan hawa nafsu itu, memerangi hawa nafsu itu, sehingga seorang mukmin yang kuat keimanannya dalam memerangi hawa nafsunya untuk bermujahadah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, bermujahadah, bersungguh-sungguh dia berjuang mengalahkan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah, maka itu lebih dicintai dibandingkan al-mu'min al-dha'if, seorang mukmin yang lemah. Sedikit hawa nafsunya menghendaki begini, dia gampang mundur, gampang kalah. Semestinya sekarang waktunya dia membaca Al-Quran, hawa nafsunya menyatakan, santai aja lah, lampunya kurang terang. Ya, padahal ya cukup lah. Cuma karena memang hawa nafsu, kurang terang nanti matanya sakit, lemah dia. Ya sudah, tunggu. Nggak ada upaya. Ya kalau kurang terang gimana caranya? Ya ambil lampu lainnya, atau pindah tempat di tempat yang lebih terang. Ambil lilin untuk supaya bisa membaca. Tidak kemudian dia berhenti. Ya sudahlah. Nah, ada orang yang melihat kamu kenapa kurang terang. Oh bagus, berarti kamu menjaga kesehatan. Allah itu suka kepada orang yang menjaga kesehatan. Kesehatan itu nikmat, harus dijaga. Lah iman bukan nikmat, enggak harus dijaga. Hah? Sama-sama nikmat kan? Lah seorang mukmin yang qawi, seorang mukmin yang memiliki kekuatan untuk memerangi hawa nafsunya, lebih dicintai di sisi Allah dan dia lebih mulia. Datang waktunya ibadah. Ngantuk dia, ya Allah. Ngantuk dia. Dengarkan taklim ngantuk. Nah, gini-gini nah. Ya yes, enggak apa-apa lah wong enggak ini. Sedikit nah, daripada nanti pulangnya sudah montor tabrakan. Nah. Dijaga itu, fisik dijaga sama dia. Sementara ayat yang dia yang dibacakan di majelis, dia enggak peduli, enggak terlalu punya upaya untuk menjaga mendengarkan satu ayat Al-Qur'an yang mungkin menambah satu iman padanya. Tidak kemudian dia, "Oh, anak ini." Nah, kemudian dia bangun berwudu misalkan. Afan set wudu. Ini menunjukkan kemauannya yang sungguh-sungguh, mujahadahnya untuk mengalahkan hawa nafsunya. Nah, ya. Pergi dia berwudu. Kemudian dia kembali ke tempat taklim untuk bisa mendengarkan. Upaya dia ini menunjukkan kekuatan iman. Menunjukkan imannya dia itu adalah imanun qawiyun. Iman yang kuat. Karena ada upaya. Dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang menghalangi kita dari bertambahnya iman. Waktunya sholat malam mestinya bangun. Gitu. Hawa nafsu kita menghendaki istirahatlah sebentar. Jangan terlalu keras beragama itu. Santai. Jaga kesehatan. Ini hawa nafsu berserta syaitan bekerja sama untuk menghalangi kita. Lihat seorang al-mu'minul qawi, mukmin yang qawi, yang kuat, dia akan mengalahkan itu semua. Nah, iya saya mau bangun, mau sholat dengan itu insyaallah kasih kekuatan bagi saya. Yakin dia. Tapi mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah cenderung bersandar kepada hawa nafsunya. Maka dari itu, hadis ini ada himbauan bagi kita untuk benar-benar kita menjaga iman. Dalam rangka untuk menjaga fisik, luar biasa. Dia membeli barbel. Mana buat ya, masya Allah, olahraga. Jalan dalam rangka untuk supaya tidak terkena penyakit diabetes. Jalan sehari 2 km karena dokter menasihati banyak jalan Pak, apalagi sudah umur 40 ke atas ya, banyak jalan. Janganlah dia pagi-pagi. Nah, anu Pak yang bagus jalan itu kalau agak siang dikit jalan terus. Nah, masya Allah dalam upaya menjaga fisik dia. Bahkan kalau diingatkan ada apa ya akhirnya dia berjalan, dia berdalil dengan hadis al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Masya Allah punya dalil. Nah, ikut senam-senam ya. Senam. Dengan berbagai macam mukhalafah sudah di sana, mukhalafah syariah, pelanggaran-pelanggaran syariah terjadi di sana. Nah. Dia olahraga, lari jarak jauh. Alun-alun. Nah, dalam rangka menjaga fisik, sementara iman dia ya, yang bisa dirusak melalui pintu yang sangat besar yaitu kedua mata, pintu masuk syaitan ya. Itu gak peduli, santai dia, imannya kena serang diabetes atau imannya kena serang stroke ya, gak ada masalah. Tapi kalau fisiknya aku sakit sedikit, periksa ya, di laboratorium dia, aduh Pak, asam uratnya naik Pak, hati-hati, jangan makan belinjo, jangan makan jeroan, jangan makan. Wah, langsung sudah jaga fisik luar biasa. Nah, subhanallah. Dalilnya apa? Ini tadi, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif. Maka dari itu, walaupun tidak menafikan bahwa kita memang diperintah untuk menjaga kesehatan karena kesehatan itu nikmat, jangan lupa bahwa iman itu adalah nikmat yang harus dijaga, dipelihara. kita gampang merasakan bahwa ketika fisik kita diserang flu saja, ya. Flu. Nah, kalau sudah flu, dia keluar harus pakai jaket dijaga angin, ya. Dijaga. Nah. Di rumah pintu terbuka tutup, dijaga fisiknya jangan sampai sakit. Nah. Ada angin sedikit dingin, aduh dingin. Tutup. Kerasa dia dengan cepat dia bereaksi demi menjaga dan menyelamatkan dirinya dari penyakit flu itu tadi. Pol-polnya orang kalau kena flu itu ya mati lah. Pol-polnya itu kan gitu. Nah. Tapi kalau yang diserang imannya, yang sedang dibidik oleh penyakit itu adalah imannya, dia tenang. Nah. Biasa dia. Nah. Barakallahu fikum. Ini suatu teguran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kata Syekh Utsaimin, hadhihi kalimatun jami'ah. Sebenarnya ini mengandung sebuah nasihat yang bersifat menyeluruh. Nah, seorang mukmin diperintah untuk menjaga imannya agar menjadi iman yang qawi, yang kuat. Hati-hati sekarang musimnya flu burung. Wah, hati-hati sudah sangat sensitif. Ada unggas di rumah tetangganya, hati-hati dia sudah. Wah, nah, dinasihati tetangganya. Nah, hati-hati Pak, ditakut-takuti. Sebenarnya dia yang takut. Nah, ya. Dia yang takut. Nah, hati-hati Pak, ini bahaya, flu burung sudah sekian yang mati, segini. Nah, ya, hati-hati Pak. Sangat sensitif dia. Nah, tapi giliran imannya diserang oleh syubhat. Sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis-majlis yang di sana penuh dengan syubhat. Alasannya apa? Dalam rangka saya ingin mengetahui ini, sejauh mana sih syubhatnya dia. Nah, akhirnya dia berjalan jauh dengan syubhat itu. Begitu sudah selesai, ya, bingung jalan pulang. Nah, terlalu jauh, mau pulang kemana ini sana sudah? Tadi belok kanan apa belok kiri? Nah, ya. Akhirnya terus saja. Nah, terus sudah. Bahaya ini. Nah. Sering orang mengatakan begitu. Anu Ustaz, katanya anu Ustaz. Si Quraisy Shihab itu Syiah Ustaz. Maka saya sengaja Ustaz ngikutin acaranya di televisi itu. Saya ingin tahu itu. Sejauh mana dia syubhatnya itu? Masya Allah. Nah. Ya, luar biasa. Nah. Dalam urusan dunia ketika ada orang dikatakan kamu punya penyakit kolesterol, dia nggak mau. Saya periksa ya, kemana darahnya? Saya periksa sejauh mana kadar kolesterol kamu? Nggak punya kemampuan, nggak berani dia melakukan itu. Tapi urusan agama dia sok berani mengorbankan iman, ya, berani mengorbankan iman. Dilanggar perintah Allah, kata Allah jangan duduk dengan mereka-mereka yang berbicara tentang ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, jika kalian mendapati orang-orang yang cenderung mengikuti syubhat, orang-orang yang berucap dengan syubhat, berstatement dengan syubhat, maka kata Rasulullah, hati-hati, mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran, yang di kalbu mereka ada penyakit kesesatan, maka tinggalkan mereka, jauhi mereka. Ini tidak. Terus diikuti. Santai kalau imannya berkurang, enggak ada masalah. Imannya yang berpenyakit, kalbunya ini tempat iman ini berpenyakit, enggak ada masalah bagi dia. Enggak terlalu sensitif, tapi giliran sedikit aja di kulitnya, ya. Ada penyakit, wah langsung beli krim. Ya. Sedikit kulitnya pecah-pecah bersisik beli krim Nevia. Coba untuk apa ini? Ini udaranya kurang enak. Luar biasa. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, hadis ini mengingatkan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang benar berupaya menjaga iman. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa fi kullin khair. Pada kalimat ini wa fi kullin khair, yakni pada masing-masingnya mukmin yang qawi maupun yang dhaif itu masih ada kebaikan padanya. Maksudnya apa? Ya masih ada kebaikan walaupun dia mukmin yang dhaif. Kalimat wa kullin khair ini adalah sebuah kalimat yang sengaja diucapkan dalam rangka menepis kemungkinan prasangka bahwa mukmin dhaif itu sama sekali enggak ada kebaikannya. Berarti sama sekali tidak dicintai oleh Allah. Tidak. Tetap seorang mukmin walaupun dhaiful iman, dia mukmin. Lebih Allah cintai dibandingkan seorang kafir. Dia tetap lebih baik, lebih mulia dibandingkan 1 miliar orang kafir. Masih lebih mulia dia walaupun seorang mukmin yang dhaif, dhaiful iman. Jangan dikira kemudian tidak ada kebaikannya sama sekali. Ini kalimat ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yastawil ladzina anfaqu min qablil fathi wa qatal. La yastawil ladzina anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladzina anfaqu min qablu aw min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tidak sama orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum peristiwa Fathu Makkah dengan orang-orang yang berinfak dan berperang setelah peristiwa Fathu Makkah. Nah, ada kemungkinan yang mengira berarti orang-orang yang masuk Islam berinfak dan berjihad setelah Fathu Makkah itu rendah gitu. Kita merasa seperti itu, merasa kita lebih baik. Tapi Allah langsung menyatakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masingnya telah Allah janjikan untuknya kebaikan. Sudah Allah janjikan. Hadis ini sama dengan ayat tersebut. Wa fi kullin khair, pada masing-masingnya, baik al-mu'min al-qawi maupun al-mu'min al-dha'if, mengandung kebaikan. Tetap dia sebagai seorang mukmin berharga, bernilai, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah kamu, bersemangatlah kamu, dan berupayalah dengan serius untuk mendapatkan, meraih perkara-perkara yang memberi manfaat kepada perkara-perkara atau segala sesuatu yang mengandung manfaat untukmu. Manfaat apa yang dimaksud? Apakah manfaat ukhrawi saja, manfaat ukhrawiyah atau manfaat imaniyah saja, atau juga mencakup manfaat duniawiyah? Sebagian ulama menjelaskan mencakup yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tentunya lebih utama dan harus lebih diperhatikan. Bersungguh-sungguhlah kamu, berseriuslah kamu di dalam mendapatkan segala sesuatu yang bermanfaat untukmu dalam perkara imanmu, dalam perkara akhiratmu. Tentunya ini harus lebih diutamakan. Tetapi juga tidak menafikan bahwa seorang mukmin itu juga berupaya untuk meraih sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dalam perkara dunia. Ya seperti tadi, kesehatan. Nah, boleh diperhatikan. Nah, bagus menjaga kesehatan itu. Nah, bagus. Tapi jangan sampai kepentingan ini malah mengalahkan upayanya untuk mendapatkan manfaat ukhrawiyah, manfaat imaniyah. Jangan sampai. Ya seperti tadi kan, dalam rangka menjaga kesehatan fisiknya, dia ikut olahraga sampai ke alun-alun. Dia gak sadar bahwa di alun-alun itu banyak perkara yang bisa merusak dan menjadi sakit kalbunya, merusak iman dan menjadi rusak kalbunya. Dia gak sadar itu. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan seperti itu. Jangan sampai upaya dan keseriusan kita untuk mendapatkan akhirat dinomorduakan. Jangan. Begitu juga terhadap keluarga kita. Sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga kita. Begitu kalau kita sedang bonceng anak kita naik sepeda motor, masya Allah. Nah, dikasih jaket itu anak yang rapi, kasih helm. kaos kaki, kaos tangan. Masya Allah. Tanya kenapa begini? Kesian takut masuk angin. Ya, kesian. Bahkan kalau ada temannya yang gonceng sepeda motor anaknya ditaruh di depan, kemudian tanpa jaket, temannya berani nasihatin dia, ya akhi jangan seperti ini, kesian. Masa kamu bolimin anak ini? Kalau masuk angin, kalau jatuh kepalanya bentur nggak pakai helm gimana? Siap dia menasehati dalam urusan dunia. Tetapi jarang dari kita berupaya memberi nasihat, saling memberi nasihat dan wasiat dalam manfaat-manfaat ukhrawiyah. Nah, ya akhi, ada apa kamu pergi ke sana? Nah, bukankah di sana nanti banyak perkara yang membuat lemahnya iman kamu? Tidak kamu sayang pada iman? Kamu tidak sayang kepada nikmat iman ini, tidak ingin kamu jaga? Jarang kita saling memberi nasihat dalam perkara yang seperti ini. Nah, apa yang kamu lakukan ini sebenarnya dilarang oleh Allah. Allah menyatakan begini, apa yang kamu lakukan ini sebenarnya dilarang oleh Nabi. Nabi bersabda seperti ini. Jarang kita seperti ini. Tapi dalam urusan keduniaan, Masya Allah, luar biasa perhatian kita. Saling kita memberi informasi. Kalau ada sedikit aja yang batuk, wah, kalau kamu batuk atau anakmu batuk, ambil anu ya, apa bunganya daun belimbing wulu, nanti itu di apa, dikukus kemudian airnya diminumkan, wah luar biasa. Nah, luar biasa perhatian kita dalam urusan seperti ini. Lu apa enggak baik Ustaz? Bagus, baik, bertahun ya, saling menolong. Tetapi jangan lupa urusan dunia dan urusan akhirat dan urusan iman jangan sampai dinomorduakan atau dilupakan. Maka Rasulullah menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Ilmu bermanfaat untuk kita. Maka kata Rasulullah, bersungguh-sungguhlah kamu dalam perkara ini. Ilmu bisa menambah iman kita. Ilmu bisa menghindarkan kita dari yang haram. Ilmu bisa membuat kita istiqamah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak berupaya untuk bersungguh-sungguh dalam perkara itu? Untuk kita bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu, dengan itu kita bisa beribadah sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jiz. Berikutnya Rasulullah membimbingkan, dan mintalah tolong kamu kepada Allah. Sebuah nasihat emas, nasihat zahabiyah katanya, nasihat emas yang sangat luar biasa. Setelah diperintah oleh Nabi kita untuk berupaya dengan segala kekuatan dan tenaga serta pikiran yang ada pada kita untuk kita meraih segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada diri kita, terkhusus manfaat ukhrawiyah imaniyah, Rasulullah mengingatkan, mintalah tolong kepada Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai kamu itu merasa bahwa semua itu bisa diraih hanya dengan kekuatan kamu, bahwa semua itu bisa diraih dengan kepandaian dan kecerdasan kamu. Jangan. Kamu lemah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong. Ingin dapat ilmu, berupaya dengan sungguh-sungguh. Siapkan segala sesuatu yang terkait dengan ilmu. Siapkan pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, semuanya untuk ilmu. Berupaya dengan sungguh-sungguh. Ihris, kata Rasulullah. Nah, tetapi wasta'in billah, minta tolong kamu kepada Allah. Bahwa ilmu itu tidak bisa kamu dapat kecuali dengan pertolongan Allah. Bahwa ilmu itu tidak bisa menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kamu kepada al-haq dan menyelamatkan kamu dari jurang kebatilan, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah dalam Al-Qur'an menyatakan, setelah memberikan takrir kepada kita bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dengan pernyataan iyyaka na'budu, Allah lanjutkan dengan iyyaka nasta'in. Maksudnya kamu harus beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan tidak mungkin kamu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh kecuali dengan pertolongan Allah, dengan aun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah supaya kita ini tidak, ya, fungsi yang kedua supaya kita ini tidak takabur. Kalau kebetulan kita berhasil meraih, Kalau kebetulan kita mendapat ilmu, kalau kebetulan kita meraih sesuatu yang terkait dengan iman kita, kalau kebetulan kita sebagai orang yang tekun beribadah, supaya kita tidak takabur, bahwa itu semua sebenarnya karena al-aun dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah. Supaya kita enggak lupa diri katanya. Wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi seorang yang memiliki ilmu syariat, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku dalam upaya mendapat ilmu ini. Ya Allah, tolonglah aku di dalam beramal dengan ilmu ini. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk minta tolong. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam upaya untuk mengingat Engkau, berzikir, ibadah. Tapi tidak mungkin kita bisa berzikir kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak bisa kita membaca Al-Qur'an kecuali dengan pertolongan Allah. Walaupun dia sudah lihai dan ahli di dalam membaca Al-Quran, tapi dia tidak akan bisa membaca Al-Quran kecuali dengan pertolongan Allah. Wa syukri, dan tolonglah aku ya Allah di dalam upaya bersyukur kepadamu. Syukur ibadah, tapi tidak mungkin kita bisa merealisasikan syukur kecuali dengan pertolongan Allah. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku di dalam berupaya beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis ini sama dengan ayat itu, ihris 'ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Wa la ta'jiz, dan jangan kamu merasa lemah, pesimis. Mau menuntut ilmu, sudah mulai ngelihat teman-temannya, masya Allah, yang itu hafal, yang ini sudah hafal, yang itu faham, yang itu sudah faham. Tinggal saya nggak hafal-hafal, nggak paham-paham. Saya coba sekali lagi. Gitu juga. Akhirnya dia mundur teratur. Malu, merasa lemah, mundur. Nah, ini sifat ajaz. Mundur akhirnya dia. Secara teratur. Begitu dia mundur secara teratur, syaitan pun maju secara teratur. Nah, syaitan maju secara teratur juga. Terus. Nah, sampai dia benar-benar berada di pojok ring, sudah tinggal di pukulin sampai selesai urusannya. Nah, wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Kalimat wala ta'jiz juga maknanya jangan, wala tatakasal, jangan bermalas-malasan dalam beribadah. Jangan bermalas-malasan di dalam beribadah. Sudah ada kesempatan sebenarnya. Jam 9, jam 10, kesempatan ini untuk melakukan sholat. Sholat apa? Jam 9, jam 10. Subuh apa maghrib? Nah, sholat apa? Sholat duha. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 8. Ada kesempatan dia sebenarnya. Nggak asik ngobrol. Nah, asik ngobrol. Gimana? Katanya ada kejadian itu. Iya. Sebentar dulu. Lanjut. Nah, cerita lagi. Nah. Nggak enak kalau sholat. Asal nanti sholat di sana aja. Sebentar. Enggak berupaya dengan sungguh-sungguh dia. Tidak kemudian dia ingat, kalau enggak sekarang saya kerjakan, nanti saya akan terhalangi oleh satu halangan. Cepat dia pergi berwudu, sholat dua rakaat. Allahu Akbar. Dua rakaat. Mampunya dua rakaat, ya sudah. Alhamdulillah. Berupaya untuk nambah. Begitu juga yang lainnya, dari ibadah-ibadah yang lainnya. Berupaya kita untuk bersungguh-sungguh dan jangan merasa lemah. Jangan merasa dirinya tidak mampu. Jangan. Bersungguh-sungguh. Toh poin terakhir itu nanti di mana? Di jannah. Di akhirat nanti. Poin terakhir itu nanti di sana. Ya. Walaupun di dunia ada seorang yang jauh di atas kita, tanpa kita meremehkan tentunya. Dia betul-betul ibadahnya luar biasa, saumnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, thalabul ilminya luar biasa. Kita merasa kalah dengan dia terus. Jangan kemudian kita merasa kalah. Terus, toh nanti di akhirat pengumuman terakhir. Nah, pengumuman terakhir. Ternyata si fulan itu menang. Bukan karena apa? Karena niatnya yang ikhlas, kesungguhannya, upayanya yang sungguh-sungguh dia. Gagal dia coba lagi, enggak bisa dia usaha lagi. Nah, maka poin terakhir di hadapan Allah ketika Allah buka kitabnya, nih catatan amalan kamu. Itu teman kamu ya yang dulu rajin ibadah ya. Nih ternyata ini dia enggak ikhlas, yang ini enggak diamalkan, yang ini riya, yang ini kini, yang ini kini, yang ini. Oh iya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ternyata yang ini, iya kamu sedikit tapi kamu ikhlas. Kamu enggak paham tapi kamu berupaya. Sudah terakhir ditimbang menang. Maka dari itu jangan sampai ada yang minder. Jangan ada yang sampai merasa lemah. Dan sebaliknya tentunya, yang kebetulan diberi kemauan tinggi, kebetulan diberi kesungguhan, kemampuan, faham, kesempatan beramal, bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa itu semata dari kemampuan dirinya. Dalam hadis ini masih ada beberapa faedah lainnya. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Semoga apa yang kita kaji ini benar-benar memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.